Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Adalah bulan Ramadan, manusia di dalamnya melakukan tanafus fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang jarang sedekah menjadi sering bersedekah. Yang biasanya enggak sholat berjamaah, di bulan Ramadan dia sholat berjamaah. Yang enggak biasa sholat duha, di bulan Ramadan dia sholat duha. Ini menunjukkan bulan Ramadan padanya manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Medan untuk amalan, amalan soleh, memperbanyak ibadah, memperbanyak al-khairat, kebaikan, berlomba-lomba mereka. Namun sangat disayangkan ketika sudah selesai bulan Ramadan, maka fatharat azaimuhum, berkurang atau lemah semangat untuk ibadah. Yang tadinya berlomba-lomba menjadi tidak berlomba-lomba, lemah semangat atau motivasi untuk ibadah, fatarat, lemah, menurun. Walaupun dalam penurunannya ada yang drastis, ya, ada yang setengah-setengah, ya, ada yang mendingan, ya. Dan yang kesemangatannya seperti bulan Ramadan, ya, nadir, jarang. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari yang jarang ini, ya. Yang semangat ibadah kita senantiasa tinggi, besar, sama seperti ketika di bulan Ramadan. Dikatakan kepada Bishr rahimahullahu ta'ala, (tuh) Ada yang mengatakan kepada beliau, inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Sesungguhnya ada suatu kaum yang dia semangat ibadah bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Faqal, maka Bishr rahimahullahu ta'ala mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahr Ramadan. Sejelek-jelek kaum yang mereka tidak mengenal Allah, tidak menunaikan hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Kata beliau, sesungguhnya seorang yang saleh, hamba yang saleh adalah hamba yang dia beribadah dan semangat bersungguh-sungguh untuk ibadah sepanjang tahunnya. Tidak hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan, selesai pula sholat berjamaah 5 waktu. Nah, selesai Ramadan, selesai pula amalan sedekah dan seterusnya. Adapun hamba yang saleh adalah yang dia tetap bersungguh-sungguh, bersemangat untuk ibadah as-sanata kullaha, sepanjang tahunnya. Ada air minum? Air minum ada. Demikian pula dikatakan kepada Al-Imam Syibli rahimahullah, katakan kepada beliau, ayyuma afdal Rajabun aw Sya'ban, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban, beramal di bulan Rajab atau beramal di bulan Sya'ban, mana yang lebih utama? Faqal, maka beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama amaluhu dimah. Kata beliau, jadilah engkau seorang yang rabbani, seorang yang terus beribadah, continue, disiplin. Wala takun sya'baniyan, janganlah engkau menjadi seorang yang hanya beramal saleh di bulan Sya'ban, hanya mengagungkan bulan Sya'ban sehingga dia hanya beramal saleh di bulan Sya'ban. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amaluhu dimah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, amalan beliau itu dimah, continue, terus menerus. Ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dalam riwayat-riwayat yang sahih tentang bagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Al-Qamah, beliau mengatakan, sa'altu ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku bertanya kepada ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang perkara-perkara yang beliau lakukan ketika di rumah. Amalan-amalan beliau itu seperti apa? Dan yang mengetahui ini adalah Ahlul Bait, yang tinggal serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amalan beliau? Sehingga ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yang merupakan istri beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengetahui bagaimana ibadah dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halqamah berkata, "Ya ummul mukminin, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai ummul mukminin, bagaimanakah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hal kana yakhusu syai'an min al-ayyam? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menjawab, "La, tidak. Beliau tidak mengkhususkan hari-hari khusus. Hari-hari tertentu. Kana amaluhu dimatan. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dimah, terus menerus, continue. Dan siapakah di antara kalian yang mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu terus menerus, continue dalam melakukan amal soleh. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amila syai'an asbathahu." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau mengamalkan suatu amalan, maka beliau tetapkan, yaitu tetap terus-menerus mengamalkan amalan tersebut. Beliau lakukan dengan kontinu. Juga datang dalam riwayat yang lain masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adwamuhu wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan dengan kontinu, walaupun sedikit. Kontinu, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit atau walaupun sebentar. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita selalu menjaga amalan-amalan soleh kita. Sebagaimana kita di bulan Ramadan gemar bersedekah, maka di luar Ramadan pun bersedekah. Di bulan Ramadan kita memperbanyak sholat-sholat sunnah. Kalau yang wajib, wajib dan menjadi kewajiban. Jika di bulan Ramadan kita semangat menambah sholat dengan sholat-sholat sunnah, maka demikian pula di luar Ramadan bersungguh-sungguh untuk continue dalam melakukan amal saleh, memperbanyak sholat-sholat sunnah dan juga amalan-amalan yang lainnya. Menjaga amalan-amalan saleh ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba zat yang maha penyayang, hamba-hamba ar-rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Alladzina hum 'ala salatihim daimun." Yang mereka itu hamba-hamba Ar-Rahman adalah yang terus menerus kontinu dalam melakukan sholat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka itu menjaga sholat-sholat mereka. Maka al-mudawamah alal amal salih amr madlub, kontinu terus menerus melakukan amal salih, ya, menjaga amalan-amalan saleh, ini perkara yang matlub, sangat dituntut. Dan demikianlah kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus, kontinu, ya, sampai kita meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin mendatangi engkau. Ya, al-yaqin di sini adalah al-maut. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama at-tafsir. Ya. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai al-maut, al-yaqin, itu al-maut mendatangimu. Sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia. Continue terus. Walaupun mungkin amalannya sedikit qalil, ya, sebentar, tetapi dilakukan dengan mudawamah, terus menerus, ya. Mungkin kebiasaannya sholat duha 2 rakaat, ya. Nah, walaupun mungkin hanya 2 rakaat, bila dibandingkan dengan 8 rakaat, ya, kan 2 rakaat sedikit, tapi dia continue terus setiap hari misalkan. Dibandingkan dengan yang mereka melakukan 8 rakaat, ya, tetapi hanya sepekan sekali, hari Jumat saja misalkan, ya. Nah, maka yang sedikit ini, sedikit tetapi continue terus menerus, ya, ini lebih Allah cintai. Amalan yang paling Allah cintai adwa muhu wa in qalla, yang dilakukan secara kontinu terus menerus walaupun sedikit, walaupun sebentar. Maka seorang hamba yang saleh, ya, dia tidak hanya semangat ibadah di bulan Ramadan saja. Setelah selesai Ramadan, selesai kesungguhan dan kesemangatan dalam ibadah, ya. Selesai sholat berjamaahnya, selesai sodakohnya. Nah, bahkan di antara mereka ada yang sama sekali keluar dari bulan Ramadan, tarokus sholat, meninggalkan sholat. Di bulan Ramadan masya Allah masih ada rasa khaufnya, rasa khasyah, takut. Sholat dia, namun selesai Ramadan, khalas, tarokus sholat, mereka meninggalkan sholat battah, sama sekali gak sholat. Sholat hanya di bulan Ramadan. Inilah yang tepat untuk dikatakan bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum, seburuk-buruk kaum, yang hanya menunaikan hak Allah di bulan Ramadan saja. La siyama alladzina yad'una ahla sunnah wal jamaah salafiyun, apalagi yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah salafi, pengikut salaf, ya, hendaknya mereka menjadi orang-orang yang terdepan dalam hal muhafadha alal a'mal, menjaga amalan, dalam hal mudawama alal a'mal, terus menerus continue dalam amal saleh. Sampai kapan continue sabar, ya, untuk ibadah? Hatta yatiyakal yakin, sampai al yakin mendatangimu, sampai kematian, sampai kita meninggal dunia. Maka dawimu ala ta'ah, kontinulah, terus meneruslah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ya. Karena sesungguhnya Idus Salihin, hari rayanya orang-orang saleh, nah, adalah fil jannah. Hari rayanya orang-orang saleh, ya, adalah di dalam jannah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang penduduk paling rendahnya adalah seperti raja dunia dikalikan 10 kali lipat. Nah, dan sifat-sifat jannah yang lain yang sangat banyak. Nah, maka Idus Salihin, hari rayanya orang-orang saleh, ya, adalah di dalam jannah. Artinya dia selama hidupnya terus continue, ya. Tidak cuma Ramadan ibadah, hari raya selesai, ya. Kenapa kamu gak ibadah lagi, gak sholat jamaah lagi, gak melakukan amalan-amalan yang lain lagi? Sudah hari raya, ya, sudah selesai. Tidak demikian seorang hamba yang saleh. Idus Salihin fil jannah. Nah, wa kullu ma huwa atin qarib, dan setiap yang akan datang itu qarib, dekat. Nah, dekat. Kematian kita, ya, hari kiamat, ya, ini sesuatu yang pasti-pasti ini, ya, akhirat. Nah, ini qarib, dekat. Ya. Kullu ma huwa atin qarib. Semua yang akan terjadi, akan datang, itu qarib, dekat. Maka artinya jangan leha-leha. Ya. Jangan bersantai. Nah, selesai Ramadan, selesai, ya. Tidak demikian. Tetap semangat, bersungguh-sungguh, ya. Naam, dalam melakukan amal soleh, terus menerus continue dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sudah keluar bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan adalah sebagai latihan, ya, melatih jiwa kita untuk selalu berpuasa, ya, puasa dari makanan dan minuman, syahwat dan seterusnya. Nah, melatih kita untuk berlomba-lomba, ya. Karena bulan Ramadan orang-orang berlomba-lomba, ngasih makan orang berbuka, ya, berlomba-lomba. Nah, sampai kadang makanan numpuk-numpuk, ya, enggak kemakan, ya. Ada perlombaan di situ. Ya. Maka karena sudah terlatih di bulan Ramadan berlomba-lomba, ya, maka demikian pula di luar Ramadan, keluar Ramadan dia pun terus semangat untuk berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik, ya, kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan, Naam, kepada kita semua untuk kita selalu mudawamah, terus menerus continue dalam melakukan amal saleh, muhafadzah dan juga menjaga amal-amal saleh. Karena tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jal, kita sama sekali tidak berdaya. Tidak bisa melakukan ibadah walaupun sedikit, walaupun sebentar. Nah, namun semata-mata hanya pertolongan dari Allah Azza wa Jal, kita bisa melakukan ibadah dan bisa continue dalam amal soleh. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin sebagai pembuka taklim kita selama setelah sekian lama libur, ya. Nah, dan insyaallah akan kita lanjutkan durus, ya, pelajaran-pelajaran kita sebagaimana biasa. Nah, sesuai dengan jadwalnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, insyaallah akan kita mulai pada malam berikutnya dan seterusnya biiznillah taala. Nah, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.